وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, memasuki hadis 448. Beliau sebutkan wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam idza stawa 'ala al-mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Kata Ibn Mas'ud, jika Rasulullah sudah berdiri di atas mimbar, kami, para sahabat, menghadap beliau dengan wajah kami. Artinya semua kami tertuju, terfokus pandangan kami kepada beliau SAW. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Hadis diriwayatkan Tirmidzi namun dengan sanad yang dhaif. Qala Tirmidzi wa la yasih fi hadzal bab syai', dan tidak ada hadis sahih dalam bab ini. Hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang posisi khatib dalam khutbahnya atau sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang khatib. Ini bagaimana seharusnya. Hadis walaupun dia dhaif, tapi para fuqaha rahimahumullah menggunakan makna yang terkandung di dalamnya. Memakai makna karena sesuai dengan karakter dan yang diinginkan dari seorang khatib. Ibnu Mas'ud sebutkan kami memandang beliau dengan wajah kami dan itu lebih membuat mereka khusyuk mendengar apa yang tersampaikan dalam khutbah, karena mata dengan hati erat hubungannya. Oleh sebab itu kata Sufyan, innamal istima' minal ainain, mendengar itu dari kedua mata. Yang dimaksud beliau terlihat dari kedua mata seseorang. Yang mendengar tentunya dengan telinga. Tetapi yang dimaksud beliau keseriusan dan kesungguh-sungguhan orang. Orang ini mendengar atau enggak? Serius, fokus apa enggak dengan apa yang disampaikan padanya? Terlihat dari matanya. Oleh karena itu kalau orang bicara padamu, tapi matanya kesana kemari, berarti dia enggak fokus pada kamu. Dia enggak peduli, enggak perhatian dengan apa yang kamu sampaikan, kamu bicarakan. Beda dengan orang yang matanya semuanya terarah padamu. Betul-betul fokus dia. Iya, apa? Jadi bagaimana? Ini. Matanya enggak kemana-mana. Selain memang adabnya demikian. Adab, ketika orang berbicara, mata kamu yang mendengarkan, kamu arahkan kepadanya. Kamu enggak kemana-mana. Jangan sementara orang ajak bicara kamu, matamu ke sana, kemari, wa ila main HP, main ini. Hadis seperti fuqaha sebutkan, maknanya kuat, artinya benar adanya. Para ulama mendudukkan hadis ini terkait orang yang posisinya dekat dengan khatib, terlebih kalau masjid itu besar, bentangannya mungkin ke sana 20 meter, mungkin 10 meter, 15 sana 15. Al-Muhim, selama orang itu tempat duduknya dekat dengan khatib, maka memungkinkan untuk dia wajahnya diarahkan ke khatib dalam berbicara. Batasannya selama orang itu tidak menyimpang dari kiblat, tidak sampai terlihat menyimpang jauh dari kiblat. Ini kalau seandainya kiblat ke sana, khatib tentunya di sana menghadap ke sini, kebalikannya ya. Tapi contoh saja, seandainya kiblat sana, posisi makmum di sini, kalau pas di depan khatib jelas sudah. Dia menghadap khatib, otomatis menghadap kiblat. Begitu pula mungkin geser sedikit, labas. Mungkin posisinya agak ke kanan atau ke kiri, dia miring begini untuk melihat khatibnya. Orang seperti ini masih ketika dilihat orang, orang ini masih menghadap kiblat. Walaupun dia sudah agak miring begini ke arah khatibnya. Sehingga yang diinginkan, jangan sampai keluar dari menghadap kiblat terlalu. Misalnya dia di ujung sana demi melihat khatib, akhirnya dia begini. Khatibnya di sini tengah, padahal kiblatnya ke sana. Ini sudah terlalu. Dia sudah tidak lagi menghadap kiblat. Nah, yang demikian tidak dibenarkan. Menghadap kiblat lebih penting ketimbang menghadap khatib. Jangan sampai dia menghadap terlalu menyimpang dari kiblatnya. Karena saat orang seperti itu sudah tidak dikatakan menghadap kiblat. Walaupun babnya beda, seperti itu di dalam sholat, selama orang tidak dikatakan menyimpang dari kiblat, miring sedikit, kurang sedikit, labas, enggak masalah. Tidak merusak sholatnya, tidak dikatakan dia tidak menghadap kiblat. Sudah harus persis sekian derajat ke arah sini, kurang lebih lah. Di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, sadat hadihil ummah, orang-orang terbaik umat ini, enggak ada kompas, enggak ada satelit, enggak ada. Mereka tahu kiblat ke arah sana, kurang lebih makfu. Yang penting jangan sampai membelakangi kiblat atau menyimpang serong, sehingga orang mengatakan ini sudah enggak menghadap kiblat. Sama kalau misalnya kiblat sana, selama mungkin miring sedikit sholat ini, mungkin miringnya sedikit begini, agak berapa derajat, gak masalah. Jangan sampai misalnya kiblat ke sana, dia sholatnya begini, padahal kiblatnya ke sana. Orang melihat pun posisi dia sudah tidak menghadap ke kiblat saat miringnya seperti ini terlalu banyak, apalagi kalau membelakangi. Al-Muhim, kembali kepada hadis, orang yang jauh, berarti jauh dari khatib posisinya, lebih baik dia menghadap ke kiblat. Cukup dia mendengar dan fokus terhadap apa yang disampaikan di dalam khutbahnya. Hadis ini dari awal yang fuqaha bahas adalah siapa? Yang dibahas siapa? Jamaahnya, makmumnya, ngadep ke khatib supaya fokus, serong, jangan terlalu yang berjauhan, yang dekat. Semuanya kembali kepada jamaah. Posisi dia melihat ke arah khatib. Dari sini para fuqaha sebutkan bahwa tidak disunahkan khatib itu tola-tole. Khatib satu arahnya. Enggak baik kalau kemudian khatib banyak gerak. Kalau ini di mimbar misalnya, sebentar yang ngadep ke depan ini, kita dan kita, wahai kaum muslimin, ngapain? Kenapa? Karena dia sebagai khatib, dia dituju pandangan kepadanya, bukan dia memandang ke sana kemari. Semua pandangan terfokus kepada dirinya, bukan dia yang kemudian memandang ke kanan, ke kiri, ke sana. Khatib diam satu arah pandangannya. Enggak perlu kemudian dia noleh ke sana kemari. Bukan demikian sunnah mengajarkan. Dan demikian yang ada dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Itu kalau dalam khutbah terkait Jumat atau yang semisalnya. Beda kalau itu taklim. Taklim umum, pengajian umum, ya seperti ini misalnya, atau apa, seminar atau apalah, ya nggak masalah dia mau ngadep kanan, mau nyampaikan ke kiri, laras. Tapi yang dibicarakan khutbah, dia sedang khutbah Jumat di atas mimbar, nggak baik kemudian dia banyak gerak ngadep ke sana kemari. Khatib satu pandangannya. Wa anil Hakam Ibni Hazm radhiyallahu anhu qala, selain sebelum masuk hadis Hakam, selain pandangan juga para ulama sebutkan khatib itu karena dia disoroti, dipandang, tertuju pandangan itu kepadanya, hendaknya dia, ini dari hadyu Rasul SAW, untuk menjadi orang yang wibawa, artinya tenang. Makanya di riwayat Ibn Mas'ud beliau katakan istawa alal mimbar. Istawa itu maknanya istaqor, istiqror, tenang. Dari lafaz ini yang kemudian para ulama sebutkan kurang baik juga, bukan dari hadyur rasul, bukan dari sunnah rasul, khatib itu banyak gerak yang gak ada gunanya. Banyak apa ya, banyak ininya lah, tingkahnya. Sebagian khatib, Allah yahdi, semoga Allah beri hidayah, gak bisa tenang dalam khutbahnya. Khutbah tapi tangannya kadang apa ini, tangannya kesana kemari kayak wayang. Khatib tenang, diem, istakar, istawa, diam, berwibawa dia. Lalu ilmu dia sampaikan, nasihat, mau'idzah, ayat, hadis, begini, begini penjelasannya. Itu yang diinginkan dari seorang khatib. Demikian hadyur Rasul Sallam mencontohkan. Wa anil Hakam ibni Hazm qala syahidna al-jum'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala asa au qaus. Rawahu Abu Dawud. Dari Hakam ibnu Hazm berkata, aku ikut Jumat bersama Rasulullah SAW. Beliau berdiri bersandar kepada tongkat atau busur, busur panah. Hadis diriwayatkan Abu Dawud. Di riwayat disebutkan bahwa Hakam bin Hazm datang bertujuh atau bersembilan bersama rombongannya, sehingga mereka banyak saat itu berjamaah sebagai utusan delegasi kaumnya dan mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masa itu banyak delegasi-delegasi kabilah dari suku ini, dari suku itu datang ke Rasulullah SAW, tanya Islam itu bagaimana, ini itu, sampai mereka kadang memberikan baiat perwakilan dari sukunya dan seterusnya. Saat itu Rasulullah SAW khutbah, kata Hakam, aku melihat beliau menggunakan tongkat atau busur bersandar kepadanya. Tongkat atau busur, atau ini tentunya keraguan dari perawi. Artinya apakah saat itu yang bersama Rasul tongkat ataukah busur? Mungkin keraguan ini dari Hakam ibnu Hazm, perawinya lupa atau bagaimana beliau saat itu tongkat atau busur, sehingga beliau riwayatkan dengan bentuk keraguan begini. Atau kalau keraguan ini dari yang setelah Hakam bin Hazm, tongkat atau busur, berarti keraguan itu dari mereka, perawi yang di bawahnya. Keraguan itu artinya saat itu Hakam menyampaikan tongkat atau busur, perawi lupa, dia ragu, maka dia riwayatkan dengan bentuk keraguan seperti ini. Al-Muhim, tongkat atau busur, Rasul bersandar kepadanya. Bersandar ma'ruf, artinya itu dijadikan sandaran oleh Rasulullah SAW, beliau tekan. Dan ini fungsinya untuk membuat orang itu lebih kuat dan ma'ruf. Kalau orang itu bersandar pada sesuatu lebih kuat, lebih semangat, karena ada yang dijadikan sandaran. Sebagaimana kalau tanpa itu orang bisa cepat capek, gampang lelah, dan semisalnya. Tapi selama ada tongkat yang dia jadikan sandaran, tongkat atau semisalnya, dia menjadi lebih kuat, lebih semangat dalam menyampaikan khutbah, karena itu yang diinginkan. Khutbah yang diinginkan dia memberi bekal yang bermanfaat, semangat dalam penyampaiannya. Beda kalau khatibnya lemah dan lunglai, malas dalam penyampaiannya. Orang seperti terbuai, seperti diajak tidur, karena bicaranya juga pelan si khatib. Males atau mungkin karena gak kuat, capek. Padahal tabiat khutbah itu kuat. Makanya Rasulullah sendiri dalam khutbah disebutkan seperti seorang panglima perang yang mempersiapkan pasukannya. Kamu tahu sendiri bagaimana panglima perang, isinya teriak-teriak, dan dipilih yang suaranya paling lantang, komandan upacara atau apa, memang dipilih yang seperti itu, sehingga semua betul-betul terfokus dan mendengar, faham apa yang disampaikan. Dari sini para fuqaha memahami disunahkan khatib itu bersandar memegangi tongkat atau yang semisalnya, busur, tongkat atau yang lainnya. Bahkan sebagian fuqaha katakan bahkan kalau itu pedang, ini dijadikan sandaran, dipakai seperti tongkat, tapi dia pedang. Tapi pedang iskalnya yang jadi masalah, gak ada lafadznya di dalam hadis bersandar kepada pedang, yang ada tongkat atau busur panah. Sehingga ya lebih baik orang membatasi diri dengan apa yang ada di dalam hadis. Itu pun sebagian dari fuqaha termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memandang bahwa bersandarnya Rasul SAW atau beliau gunakan tongkat, busur itu karena kondisi saja. Artinya kondisi ya mungkin saat itu beliau capek atau kondisinya menentukan untuk beliau butuh sandaran, maka beliau pegang saat itu tongkat atau busur tadi. Artinya masalah itu bukan masalah ta'budiyah yang menjadi syariat, bahwa di dalam sunnah diajarkan demikian. Sudut pandang beliau demikian rahimahullah. Maka tergantung situasi, kalau memang khatibnya lemah, capek atau semisalnya butuh sandaran pegangan, ya pegangan tongkat. Nah, kalau tidak ya tidak membutuhkan semua itu. Tapi paling tidaknya kita tahu dari sini bahwa para ulama Islam, para fuqaha menjelaskan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa demikian sunnahnya dan hadyur Rasul dalam khutbah. Minimalnya kita tidak stressing, dan itu penting. Hal itu penting untuk memahami penjelasan para ulama. Ketika kita tahu fuqaha seperti ini, penjelasan para ulama, kita enggak stressing. Dalam artian misalnya mengatakan itu khotib yang pegangan tongkat dari mana itu ngada-ngada, enggak ada sunahnya, enggak ada contohnya, enggak benar, enggak perlu khutbah pegangan tongkat, sampai disiapkan tongkat sendiri di mimbar. Kita keras dan stressing tajam di situ, padahal ada porsinya secara ilmiah. Secara ilmiah ada porsinya. Bagian fuqaha mengatakan sunnah mustahab. Walaupun ada yang berpandangan lain, paling tidaknya seperti ini. Kita sendiri bisa memposisikan diri tidak mencela, tidak tergesa-gesa menyalahkan, sementara mereka punya imam, punya pendahulu dari para ulama salaf yang berpendapat demikian. Bagaimana kita menyalahkan sementara ulama-ulama kita pun ada yang mengatakan itu sunnah. Nah, itu keutamaan ketika kita masuk membahas dan mempelajari sunnah-sunnah seperti ini. Nah, artinya memang ada perkara-perkara yang perlu dibenahi dalam diri kita, dalam keyakinan kita atau anggapan kita selama ini. Kita menganggapnya itu ngawur, kita menilainya itu salah, enggak benar itu, padahal sebaliknya. Ada contoh di dalam sunnah. Rasul sendiri berkhutbah di atas mimbarnya bersandar kepada tongkat atau busur panahnya sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim seperti itu perkara bersandar pada tongkat atau yang semisalnya di dalam khutbah. Demikian Rasulullah SAW dalam khutbahnya seperti tadi, sebagian menganggap itu ta'budiyah, ya memang begitu hadi dan sunnah mencontohkan, sebagian menganggap itu hajat, tergantung kondisi dan kebutuhan saja, butuh tongkat ya memegang tongkat, tidak butuh ya tidak perlu memegang tongkat. Yang jelas kita memahami dengan ini tadi demikian sunnah atau hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyak perkara-perkara hukum atau perkara masalah-masalah fikih yang kalau kita menengok penjelasan para ulama, terlebih masalah-masalah yang di situ besar perselisihan kuat di antara mereka dalam masalah fikih, dalam masalah hukum, agar orang tadi tidak kaku di dalam memegangi atau mengamalkan suatu masalah. Paling tidak ya kalau dia sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, tahu, bisa membaca dalil dan punya alat ilmu yang menimbang satu pendapat dengan yang lain, paling tidak mungkin sebatas dia katakan ya masalah dikhilafkan oleh para ulama, sebatas yang saya tahu dari penjelasan mereka, dalil-dalil yang dijelaskan lebih dekat kepada kaidah-kaidah syariat begini. Pendapat yang mengatakan ini sepertinya lebih dekat kepada nas. Nah, sebatas itu. Tanpa mengabaikan atau menyampingkan sama sekali pendapat lain dari kalangan a'imah dan fuqaha. Terlebih itu masalah besar yang tidak semudah itu orang untuk memutuskan dan mengetahui perselisihan di kalangan fuqaha. Dan fiqih seperti disebutkan oleh fuqaha, man lam ya'rifil khilaf lam yashum ra'ihatal fiqh. Yang tidak tahu khilaf, tidak mengerti perselisihan fuqaha, dia tidak akan mencium aroma fiqih. Justru di situ keutamaan fiqih, ketika mengetahui sudut pandang dari para fuqaha akan membantu meluaskan pandangan dan pemahaman kamu terhadap dalil. Oh, ternyata a'immah. Mereka semua a'immah, ulama Islam, fuqaha, yang ini memandang seperti ini. Yang satu memandang dari arah lain. Dari situ mereka, kita bisa tahu luasnya pengetahuan mereka, kuatnya pendalilan masing-masing. Bahkan terkadang dalam satu dalil, dari satu nas, satu hadis-hadis yang sama, cuman beda satu dengan yang lain dalam istinbat. Yang satu memahami dari dalil ini begini, yang satu mengatakan tidak, ini begini, lain. Padahal satu nas, satu hadis juga menambah pengetahuanmu bahwa satu dalil ini bisa difahami memiliki makna sekian, sehingga kamu punya pengetahuan yang lebih ketika mengetahui khilaf dan perselisihan para fuqaha, tentunya dengan batasan kaidah-kaidah fiqih, usul fiqih. Ini semua membantu melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, wah kata faidah. Sebagai contoh, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan orang yang bangun tidur untuk sebelum berwudu mencuci kedua tangannya, berkumur, dan istinsyak, menghirup air ke hidungnya. Dalam hadis itu Rasulullah katakan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Atau terkait istinsyak, menghirup air ke hidung, beliau katakan, fa inna syaitan yabitu fi khayshumi ahadikum. Hal itu karena syaitan bermalam di dalam hidung kalian. Baik. Ketika masuk, kita melihat penjelasan para fuqaha rahimahumullah. Akan tampak di sana. Sebagian dari fuqaha mengatakan sunnah ini, perintah untuk cuci tangan, menghirup air, ini hanya ketika orang bangun tidur malam saja. Ketika bangun dari tidur malam saja. Kalau ditanya apa dalilnya kok hanya dari tidur malam saja, mereka lihat dari sisi lafadz hadis. Karena lafadz hadis mengatakan batat yaduhu. Kamu enggak tahu di mana tangannya bermalam. Batat dalam bahasa Arab dari kata baituta, yang maknanya memang secara letterlek tidur malam, istirahat malam. Makanya rumah disebut baitun. Kenapa? Karena keumumannya digunakan beristirahat di malam hari. Tempat orang bernaung di malam hari. Nah, dari situ. Maka jika dia bangun dari tidur selain malam, ya tidak sunnah. Misalnya tidur siang, ya tidur bangun adzan asar, apa juga sunnah mencuci tangan? Ini mereka katakan tidak. Kenapa? Karena itu tidur siang, bukan tidur malam. Sementara Rasul katakan batat. Ini kalau melihat dari lafaz. Tapi fuqaha lain melihat dari makna. Hadis yang sama, mereka katakan sunnah juga, kalaupun itu bukan tidur malam, cuci tangan, istinsyak. Kenapa? Karena sama sebagaimana kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam, kamu juga gak tahu di mana tanganmu bersiang. Artinya ketika kamu tidur malam, gak tahu tanganmu itu gerilya megang apa saja, gak paham. Sama ketika kamu tidur siang, apa tahu tanganmu kemana gerilyanya? Sama-sama gak ada beda. Sebagaimana bangun tidur malam disunahkan, begitu pula tidur siang disunahkan. Karena maknanya sama. Satu. Kedua, ketika mereka katakan disunahkan orang itu untuk berkumur, madmadah dan istinsyak. Kenapa ini diajarkan di dalam sunnah? Sebagian fuqaha memandang itu sebagaimana Rasul katakan, karena syaitan bermalam di dalam hidung kalian. Berarti sunnah ini untuk membersihkan, mensucikan dari sisa-sisa peninggalan syaitan. Karena dia bermalam, Rasul katakan, di dalam hidung. Berarti agar bersih dari noda dan tersucikan dari bekas syaitan ini, disunahkan untuk menghirup ke hidung. Jika Rasul katakan ini, bagaimana dengan ayat kursi yang beliau sebutkan tidak akan didekati oleh syaitan, padahal dalam hadis ini beliau katakan bermalam di hidung kalian setiap orang. Penjamaannya para ulama sebutkan, kalau orang itu membaca ayat kursi dan wirid-wirid yang lain sebelum tidur, syaitan itu tidak diberi kekuasaan untuk merusak sampai kepada kalbunya. Ini kalbunya tetap terjaga, karena itu intisarinya. Kalbumu aman dari gangguan syaitan, kalaupun dia bermalam dalam dirimu. Tapi dia gak bisa menyentuh dan mengganggu kalbumu. Tapi begitu tidak terbentengi orang dengan zikir-zikir ini, tidak baca ayat kursi dan yang lainnya, dengan leluasa syaitan sampai kepada kalbunya. Bahkan terkadang ditampakkan padanya hal-hal yang mengerikan, yang membuat dia sedih, membuat dia takut, mimpi-mimpi buruk dan lain sebagainya. Syaitan, dia bermalam di sini. Ini satu. Kedua, sebagian fuqaha mengatakan tidak, Rasul memerintahkan kumur dan menghirup ke hidung itu lebih ke arah air, karena perkaranya ini wudu, toharah, orang bersuci. Dan kita tahu sifat air itu suci selama tidak berubah. Salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, baunya, dan rasanya. Dari mana ini diketahui tidak berubah? Dari rasa diketahui dengan kamu disuruh kumur. Kamu bisa tahu rasa tidak berubah. Air tetap air, jernih. Begitu pula dari aroma. Aroma air ini kamu bisa ketahui dari istinsyak, kamu hirup ke hidung. Jika ada perubahan pada aroma air ini, kamu bisa ketahui. Yang lain memandang tidak, kumur dan istinsyak itu lebih kepada sholatnya, karena wudhu itu sekedar wasilah. Tujuan utamanya adalah sholat. Karena wudhu untuk sholat memang. Fungsi kumur, istinsyak, hikmahnya supaya bersih, mulutmu bersih, rongga hidungmu bersih. Yang keduanya, hidung maupun mulut, tempat makhrajnya huruf-huruf di dalam bacaan sholatmu. Kamu sholat membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan yang lain-lainnya. Supaya jernih, makhraj tempat keluarnya huruf ini betul-betul pas, sesuai dengan tajwid, kaedah-kaedahnya, dan banyak. Ghunna, ikhfa, kembalinya kepada hidung. Walhasil dari sisi situ kemudian disyariatkan kumur dan istinsyak. Al-Muhim, dengan penjelasan seperti itu, luas. ketika kamu memahami dan melihat hadis Rasul SAW melalui penjelasan para fuqaha rahimahumullah. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.